السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المستمع الكرام والمشاهد الأحباء، para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja. Alhamdulillah, azakumullahu jami'an, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'limil lughah al-arabiyah. Kita sudah sampai kepada halaman 134, yaitu masih menterjemahkan nas, yaitu pelajaran yang ke-16. Insyaallah kita lanjutkan ini, masih terjemahan, yaitu halaman 134, yaitu sampai kepada kata al-mudarris ahsanta, kalimat itu. Nah, mari kita lanjutkan, yaitu kalimat Muhammad ya doktor. Nah, silakan antum baca kemudian terjemahkan. Setelah itu kita baru masuk kepada tamarin latihan, dari mulai as'ila, yaitu pertanyaan terkait dengan nas. Ini disebut dengan isti'abul maudhu', yaitu penguasaan maudhu'. Ya. Jika antum mampu menjawab pertanyaan, berarti antum paham tentang ini. Tapi lebih lanjut adalah melatih, ya, melatih bagaimana menjawab pertanyaan di dalam berbahasa Arab. Insyaallah ini cuma 3 nomor, tapi insyaallah akan saya tambahkan pertanyaan dari saya. Baik, fadhal Syekh Hasan. Jazakallah khair Ustaz dan pemirsa serta pendengar TV Radio Roja. Sebagaimana disampaikan, kita berikan kesempatan kepada Anda untuk mulai untuk menerjemahkan, dan juga ada kaidah-kaidah yang mungkin akan ditanya oleh Ustaz terkait dengan apa yang terdapat di nas. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kami terima untuk penelpon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah di Solo. Assalamualaikum. Dalam keadaan sehat ya Ummu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masyaallah, barakallahu fik. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya Ummu Abdillah. Sampai mana Ustaz? Yaitu kalimat apa? Muhammad, yaitu Ahmad. Muhammad ya, Muhammad di bawah itu al-mudarris kemudian Muhammad. Muhammad ya doktor. Iya, ya, ya doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ya doktor. Anak hati itu wahdin di Islami. Arju antalimani kaifa usalli al-maiti. Nah. Kulis al-mudarrisu bikulli sururin. Tukab biru wa taqra'u surat al-fatihati summa tukab biru wa tusalli ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Summa tukab biru wa tata'u lil mayiti summa tukab biru wa tusallimu Muhammad jayakallah khairan. Jazakallah zaya, jazakallahu khairan ya doktoru. Ya doktoru. Taib, terjemihnya Muhammad berkata, ya doktor, anak saya hadis. Hati itu, nah, saya hidup hadin fil islami pada zaman Islam. Kenapa begitu maknanya? Hadis itu apa sih hadis itu? Hadis, kok hidup? Saya hadis, saya. Hadis. Hadis lawan daripada hadis lawan daripada qadim. Hadis muradifuha jadid. Fahim? Jadi iya, hadis di sini muradifnya adalah jadid. Jadi hadis itu banyak maknanya. Ada hadis itu qaul, hadisun nabi, ya kan? ay ma yunsab ila Nabi sallam min qaulin aw fi'lin aw taqrin aw wasfin, itu hadis dari sisi istilah. Jadi hadatsa yahdutsu juga maknanya apa? Terjadi. Hadis juga makna kalam. Ma hadisun al-yawm? Apa pembicaraan kita hari ini? Jadi hadis di sini maknanya apa? Yaitu bimakna jadid, baru. Baru. Iya. Saya baru. Coba kita letterlock dulu ya, kita baca, diterjemahkan letterlock dulu, nanti baru cari terjemahan yang pas ya. Hadisu. Ana hadisu ahdin. Saya baru. Baru ahdin. Mana ahdin? Zaman, di zaman. Zaman ya, betul. Ahdin waktu, zaman. Waktu. Ya, waktu juga. Ahdir Rasulullah. Mana ahdir Rasulullah? Zaman Rasulullah. Ahdus sahabah. Ahdus sahabah ay zamanus sahabah. Masa sahabat. Masa sahabat. Iya. Saya tadi di zaman Islam. Ahdi masa. Masa. Kemudian bil Islam. Bil Islam. Saya baru di masa Islam. Islam. Maksudnya apa? Coba. Di zaman Syekh Islam, di zaman Syekhul Islam. Kenapa Syekhul? Gak ada Syekhul Islam di sini. Syekhul Islam mana? Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam? Saya baru masuk Islam, itu maksudnya. Jadi apa? Masa Islam saya itu baru. Saya masa Islam baru. Iya. Saya baru masuk Islam. Nah, itulah terjemah bebasnya. Ya, maksud itu. Saya baru masuk Islam. Ya. Jadi kalau di apa? Saya masa Islam saya baru kan itu. Ah, di masa Islam baru. Jadi maksud apa? Saya baru masuk Islam. Jadi Islam saya masih baru. Ya, terjemahan enaknya adalah, bagusnya apa? Saya baru masuk Islam. Nah, ya. Baru masuk Islam. Saya baru masuk Islam. Iya. Arju, saya berharap antualimah. Afwan ya, sebentar. Inilah bahasa baku ya. Itu termasuk bahasa baku ini. Iya. Ana hadithu ahdin bil Islam. Nah, itu bahasa yang sudah baku. Jadi maksudnya itu. Ya. Terus? Arju, saya berharap antualimani kau mengajariku. Kaifa, bagaimana usoli saya sholat ala mayiti, atas mayit. Bagaimana saya menyolatkan mayit? Artinya apa? Sholat jenazah. Iya, jenazah. Iya. Mafhum? Ya, mafhum, Ustaz. Iya. Taib. Suma? Al-Mudaris. Ikuli sururin. Tiap-tiap sururin itu perpindahan gerak, gimana? Surur itu apa? Surur kan gembira. Gembira. Sin, surur. Kalau syurur, lain lagi maknanya. Itu kejahatan. Ini sin. Bikulli sururin. Di setiap. Apa artinya? Setiap apa? Setiap gembira artinya. Nah, ini juga termasuk bahasa baku ya, bahasa baku. Maksudnya apa? Dengan senang hati. Bikuli surur dengan senang hati. Dengan senang hati. Iya. Senang hati ya. Iya, bikuli surur dengan senang hati. Dengan senang hati. Iya. Maksudnya dengan senang hati saya akan jelaskan. Dengan senang iya. Hati. Terus tukabbiru. Tukabbiru. Kamu bertakbir. Nah. Taqra'u dan kamu membaca surat Al-Fatihah. Nah, baca surat Al-Fatihah. Jadi bertakbir dan membaca surat Al-Fatihah. Tumma tukabbiru, kemudian engkau bertakbir. Nah. Satu sholi dan engkau sholat al-salawat. Iya. Tusalli ala nabi, bukan mensolatkan nabi sini. Maksud apa? Selamat. Membaca selawat kepada nabi. Jadi salla yusalli itu memiliki banyak makna. Iya kan? Salla yusalli dari sisi apa makna lugawi itu addu'a, as-salatu makna addu'a. Kemudian juga salla ala nabi bimakna membaca salawat, ya, karena itu butuh doa ya. Kemudian itu salla yusalli bistilahi syar'i adalah salat, yaitu seperti yang kita maklumi, yaitu apa, iftitah bitakbir, kemudian akhiru bitaslim. Ya. Kemudian tampur takbir, ya, dan amu bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Summa tukabbiru, kemudian engkau bertakbir, yeah, wa tad'u lil mayyiti, dan kamu mendoakan untuk mayit. Iya, tad'u li itu mendoakan kebaikan. Kalau tad'u ala itu mendoakan yang keburukan. Jadi beda makna ya. Iya, tad'u kalimat da'a ala itu mendoakan yang buruk. Kalau doa li mendoakan kebaikan. Wa tad'u lil mayyit, dan kau mendoakan kebaikan untuk semayit. Summa tukabbiru, kemudian engkau bertakbir, lalu salimu dan salam. Iya, mengucapkan salam. Muhammad, jayakallahu, semoga Allah membalas kamu khairan kebaikan. Iya. Tukburu. Terus? Bersama tu. Ya tukburu, fi ayyi suratin qauluhu ta'ala wa warisa Sulaimanu Dawuda. Iya. Ya tutur, di surat apa firman Allah ta'ala? Iya. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Warisi Dawud. Iya. Al-Mudarisu. Iya. Al-Ayat. Hiyal ayatu. Hiyal ayatu. Iqra jairan. Iya, ayat sadisata asrota min surati namli. Iya. Iya, ada tiga ayat yang ke-16 dari surat An-Naml. Ahsanti, barakallahu fik. Masya Allah, terjemah jidah. Ya, penuh khair saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah. Jazakillah khairah ya Mu'abdillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, dan sudah beliau terjemahkan dengan baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Silakan di 0218236543. Terima kasih Umar Abdillah. Kita terima telepon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akh Surya. Nah, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ya akhi, barakallahu fiikum. Ahlan bik, barakallahu. طيب تفضل تفضل يا أخي الكريم. أسامة. نعم. يا دكتور أرجو أن تكتب لي أسماء بعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. بعض مؤلفات. نعم. طيب. واي دكتور. Saya berharap engkau menuliskan untukku nama-nama sebagian karangan atau tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah. Al-Mudarisu yaqul, yeah, insyaallah apabila Allah mengizinkan. Nah. Ya ikhwanu, qad hana waktu salati zuhri wa lamma yu'adzan yabdu annal muazzana ghayru mawjudin. Yabdu annal? Annal muazzina ghayru mawjudin. Iya. Fal yakhruj aliyun ilal musalla wal yu'adzin. Naam, wal yu'adzin. Wal yu'adzin, hadha ma'tuf ila aina? Kemana atafnya? Fal yakhruj. Sahih, fal yakhruj. Ayu lam hunak? Lamul Amr. Lamul Amr. Taib, terjem. Ya ikhwan, wahai saudara-saudara, sesungguhnya telah masuk waktu sholat zuhur. Nah. Dan belum ada yang mengumandangkan azan. Iya. Ya, sepertinya muadzin. Sepertinya tidak, atau? Tampaknya muadzin, nah, tidak. Kelihatannya atau tampaknya. kelihatannya muadzin tidak datang atau tidak ada. Tidak ada. Muadzin, arti muadzin sudah menjadi bahasa kita ya. Iya. Iya, Ustaz. Iya, mengumandangkan azan. Kalau bahasa Melayu sana pakai tukang, tukang azan. Taib. Hendaklah Ali keluar iya. Dan pergi ke musola. Hendaklah keluar ke musola. Hendaklah Ali keluar ke musola nah. Dan mengumandangkan azan. Iya, sahih. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Nah, Masya Allah. Wafiq barakallah wa jazakallah khair akhsar ya. Tayyib, alhamdulillah telah beliau terjemahkan dengan baik. Kita berikan kesempatan kembali. Iya, kayaknya harus diulang kembali ya terjemahannya. Nah, Hasan. Untuk melatih. Iya. Silakan dilihat telepon 021-823-6543. Masih kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain untuk mencoba menerjemahkan. Dan terkait dengan kaidah mungkin bisa juga saya disampaikan yeah. Secara langsung. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Fatimah. Nah. Terima kasih. Ahlan ya, Ma. Barakallahu fikum. Wa fiki barakallahu. Tayyib, tafadhali. Innal awwal salam. Ad-dars as-sadis 10. Pelajaran yang ke-16. Ya Abdul Salami. Uhanniuka bifawzika fi musabaqati hifdzil Qur'anil Karim wa tajwidi. Wahai Abdul Salam, aku mengucapkan selamat atas kemenanganmu di musabaqah hifdzil Qur'an. Musabaqah apa artinya? Musabaqah. Ya, memang sudah jadi bahasa ya. Sudah familiar sudah. Bagus juga dia membiasakan bahasa-bahasa Arab akhirnya jadi kebiasaan ya. Akhirnya nanti orang Indonesia pintar bahasa Arab semuanya. Ya. Pokoknya mau menggunakan bahasa Arab istilah-istilah ini jadilah itu. Ya, ya. Asal makna musabaqah apa? Perlombaan. Perlombaan. Ya. Ya. Kalau mubarah itu pertandingan. Ya. Atas kemenanganmu di perlombaan hafalan Quran Al-Karim dan tajwidnya. Ya. Ini ya abda. Kenapa abda di sini? Abda itu ya apa? Munada mudhaf ya Ustaz. Oh ya sahih. Jadi munada mudhaf ya. Hukumnya mansub. Mansub. Baik, thumma ashkuruka ya doktor. Jazakallahu khairan. Aku berterima kasih kepadamu wahai dokter. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya Marwanu, wazi' hadhihi an-nusakha 'ala talabati. Naam. Wahai Marwan, bagikanlah lembaran-lembaran ini kepada para siswa. Iya. Iya betul ya. Betul, para siswa. Para siswa. Atau para mahasiswa. Para mahasiswa. Ma hadzal kitabu dhakhmul ladzi ma'aka ya doktoru. Kitab apa ini yang ada padamu wahai doktor? Ad-dakhmu. Kitab yang besar. Naam. Buku yang besar yang ada padamu wahai doktor. Hadza mu'jamun jami'un. Ini kamus perguruan tinggi. Naam. Innahu dzu fawaidah muta'addidatin. Sungguhnya dia itu memiliki faedah yang banyak. Innahu ya'ti bi syarhin wafin lil kalimati ma'a amsalatin katsiratin. Sungguhnya apa lagi kemarin lupa Mas. Iya. Sesungguhnya. Iya. Yeah. Syarah ini dipenuhi innahu kembali pada mu'jam ya. Sungguhnya ya. Mu'jam ini memberikan syarah yang sempurna. Iya. Bagi kata-kata disertai dengan contoh-contoh yang banyak. Iya. Wayat kurul masailan nahwiyata dan dia menyebutkan soal-soal tentang menjelaskan apa masailan nahwiyah tentang ilmu nahwiyah masalah-masalah grammar masalah nahwu iya ilmu nahwu itu grammar ya. Wa kadzalika yahmi suwaran mulawwanatan li tawdihi ma'ani ba'dil kalimati dan demikian juga dia dia apa nih mu'jam ya jam Yahwi. Dan juga mu'jam ini. Mu'jam ini disertai. Ya. Kamus ya. Nah, kamus ini disertai dengan mencakup. Mencakup. Iya. Mencakup warna-warna apa? Mencakup gambar-gambar yang berwarna-warna, warna-warni. Litaudihi ma'an untuk menjelaskan maknanya ba'dil kalimat di setelah. Maknanya nya ke mana ini? Litaudihi ma'ani ba'dil kalimat menjelaskan. Menjelaskan. Iya. Makna sebagian kata. Untuk menjelaskan makna-makna sebagian kata. Iya, sebagian kata. Fika mujalladin huwa terdiri dari berapa jilid dia? Fi mujalladaini dhakhmaini. Dia terdiri, kamus itu terdiri dari dua jilid yang besar. Iya. Man mu'allifuhu, siapa penulisnya? Allafahu jama'atun min ulama'il lughati. Penulisnya adalah kumpulan dari para ulama lughah. Iya, ulama lughah, ulama apa? Ulama bahasa. Ulama bahasa. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Wa fiik barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah. Alhamdulillah kita mulai dari awal dan terjemahan yang sudah disampaikan barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di line telepon 0218236543. Anda bisa melihat pelajaran yang kita bahas di layar televisi Anda dan kita terima bagi pendengar yang lain dan pemirsa Raja TV yang lain, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ana. Betul. Di Cinere. Ahlan, masya Allah. Ahlan bika. Ahlan bika. Naam, tafadhal ya Ummu Ana. Kita sampai ke man ahad al-mudaris ahadara hamidun ahku naam ahadara hamidun hamid ha anada ya ustadu inilah aku ya ustad ahadara hamidun apakah hamid hadir naam ha anada ya ustaz. Naam. Inilah aku ya ustaz. Kasuro goib. Kasura. Kasuro. Kasura. Buka hadhihi. Kasura. Bukan. Kasura. Ya, kafnya pendek. Bukan kasura, kasura. Kasura. Kasuro dia buka hadhihi ayama. Ya Hamid. Naam. Akhir-akhir ini ya. Hari-hari ini banyak tidak hadir ya Hamid. Kasra ghiyab, banyak absenmu. Banyak ya, banyak absenmu. Iya. Akhir di hari-hari ini. Ya Hamid, hari-hari akhir. Hari-hari ini. Di hari-hari ini, naam. Wahai Amin. Ya Abi ilal Madinatil Munawwarati usbu'al madia. Fakuntu maskulan. Bistik balihi wa khidmatihi wa taudihi. Iya. Ayahku datang dari Madinah Munawwarah. Kok dari? Iya. Maaf Ustaz. Iya. Ayahku datang ke Madinah Munawwarah. Iya. Jumat yang lalu, minggu yang lalu. Pekan. Pekan yang lalu. Iya. Maka saya sibuk dengan menjemputnya, memberi pelayanan kepadanya dan mengantar jemputnya. Mengantarnya, istiqbal itu menyambutnya. Ya, sibuk dengan menyambutnya, kemudian melayaninya dan wataudihi dan mengantarkannya. Mengantar. Oh. Ya. Menjemput, melayani, mengantarkan ya Ustaz. Ya. Al-mudarisu mama yakuni sababu fakut fatatka dirusun muhimmatun ya. Muhim. Iya, muhimmatun. Apapun yang menjadi sebab pelajar maka sungguh kamu ketinggalan pelajaran-pelajaran yang penting. Iya, ketinggalan atau kelewatan pelajaran ya. Ya. Iya, lewatkan pelajaran-pelajaran yang penting. un ayaba anusajilul mukayifa ya dokturu faqad istadat hararati faqad istaddatil hararatu hararatu kenapa hararatu itu mubtada ustaz mubtada ya. Mana khabarnya faqad istadatul hararatu maka sungguh coba lihat maka, jangan diartikan dulu ya iya ini kan apakah kita akan menyalakan AC ya dokter maka sungguh hari sangat panas maka sungguh hari sangat panas mana harinya al-hararah cuaca cuaca ini jumlah apa cuaca ini cuaca panas afwan jumlah apa ini fakodis tadat hararatu ini jumlah fi'liyah ya? Fi'liyah fa itu kan huruf qad itu huruf ya iya jadi kalimat diawali dengan fi'il ishtaddat itu fi'il iya nah kemudian al-hararatu al-hararatu itu fa'il fa'il bukan mubtada ya fa'il iya betul iya jadi faqad ishtaddatil hararatu sungguh sangat panas sungguh sangat panas hararah itu panas ishtadda sangat panas. Di sini terkandung cuaca kan Ustaz ya dalam ruangan itu panas bisa karena cuaca bisa cuaca. Karena apa tidak masuk udara iya saya kira cuacanya panas bukan cuaca itu al-jau Al-jau itu cuaca. Sungguh sangat panas. Hararah itu panas. Ishtaddat ya. Sangat. Ya, sungguh sangat panas. Sungguh sangat panas. Lama nih, A. Tidak keberatan bagiku. Ya, tidak mengapa. Lama nih. Tidak mengapa. Tidak. Tidak mengapa. Iya. Diteruskan, Ustaz? Iya. Yusallimul muraqibu wa yadkhulu. Iya. Ba'da tahiyyati Iqra jayda Ba'da tahiyyati Ba'da tahiyyati Man aroda An yastarika Fi muhayyim Shabab Fi muhayyam Shabab Fal yusajjilil mahu fi maktabi. Naam, falyusajjilismahu. Falyusajjilismahu fi maktabi. Saya ulang ya, Ustaz. Baik, iqra'i. Ba'da tahiyyati. Naam. Man arada an yastarika fi muhayyim as-sayyaya. Muhayyam as-shababi. Fi muhayyim as-shababi. Falyusajjilis mahu fi maktabi. Maktabi, iya. Setelah memberi hormat atas ya. Memberi salam. Iya. Barang siapa yang menginginkan fi muhayyamin. Mana yashtariku? Ishtaraka yashtariku. Istaroka saya tahu Ustaz. Bukan taraka ini ishtaraka. Yashtaki daripada syaraka. Ma'adri ya Ustaz. Ikut. Oh ikut. Iya. Barang siapa mau ikut. Iya. Muhayyam sababi. Falisajilu muhayyam sababi itu. Mana muhayyam sabab? Apa itu muhayyam? Muhayyam. Mana muhayyam? Berkema. Mukhayyam itu berkema. Oh, berkema. Iya. Khayami. Maka khaymah itu khaymah kema. Khaymah kema. Kemudian ini iya. Mukhayyam syababi zulfa itu jadi artinya apa Ustaz? Mukhayyam syababi perkemahan para pemuda. Oh. Jadi para pemuda ini khusus untuk para pemuda ada program berkemah. Dalam Syabab berkemah para pemuda. Syabab itu sendiri. Syabab itu pemuda. Oh, syabab pemuda. Itu pemuda. Iya, syabun jamak syabab itu jamak daripada syab. Ah. Syabun syabab. Fahim Tuhan. Iya. Jadi setelah memberi salam, iya, dia bertanya, barang siapa ingin. Bukan bertanya, enggak ada bertanya di situ. Aroda, siapa ingin? Iya, man itu barang man syartiyah. Man itu man syartiyah, ya. Syarat. Iya, ada jawabnya fal yusajjil. Ada jawab syaratnya kan? Iya, iya. Iya, bukan man istifham. Itu man syartiyah. Siapa yang ingin ikut perkemahan para pemuda, maka ya, catatkanlah ya namanya di kantorku. Iya, maka catat namanya di kantorku. Iya. Taib. Masyaallah, ahsan, barakallahu fik. Jazakallahu khairan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ummu Ana di Cianjur. Alhamdulillah bisa bergabung dan sudah diterjemahkan beberapa kalimat dalam hiwar ini di pelajaran ke-16. Alhamdulillah, ya, barakallahu fik. Kita masih berikan kesempatan kembali sesi terjemah. Silakan di 0218236543. Di belakang Muana kita terima. Halo. Tafadhol, silakan. Iya, kita terima kembali di line telepon 0218236543. Bagi tim yang baru bergabung, silakan dibuka buku yang ketiga, ya, jilid yang ketiga, pelajaran ke-16. Kita terima kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ummu dengan siapa di mana? Ummu Aisyah. Ummu Aisyah. Ya, masyaallah. Di mana Ummu? Di Pati. Oh, di Pati. Baik. Ahlan ya Ummu. Barakallahu fiik. Nah, ahlan wa sahlan ya Ummu Aisyah. Naam, tafadhali. Ya. Sampai mana Ustaz? Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Iya. Kemudian pengawas memberi salam dan keluar. Keluar. Ya. Al-mudarrisu berbicara guru. Ya, Lina, guru berkata. Guru berkata, linasmu hendaknya kita mendengarkan al-hadits syarif al-musajjala al-syariti. Hendaknya kita mendengarkan sebuah hadis yang mulia yang terekam di dalam rekaman. Ati syarit. Syarit itu apa artinya? Syariat. Daftar rekaman ya. Musajjal yang direkam. Syarit kaset. Oh iya. Nah. Lina sma. Hendaklah kita mendengarkan sebuah hadis yang mulia yang terekam di kaset. Iya. Yusuf dulu kemudian mudaris menghidupkan al-musajjal. Al-musajjil. Nah, al-musajjil isim fa'il, bukan musajjal, musajjil. Pada rekaman. Ati yusagil musajjil. Ati al-musajjil. Yusagilu al-musajjila. Nah. Kemudian mudaris menghidupkan rekaman. Ya, ibu. Apa arti rekaman maksudnya apa? Al-musajjil. Tip recorder, tip, oh, menghidupkan tip. Yusagilu al-musajjila. Yusagilu, yusagilu al-musajjila. Yusagilu al-musajjila. Kemudian guru menghidupkan tip recorder. Yeah. Ya Ibrahimu, hai Ibrahim, la tukallim zamilaka wa anta tasma'u. Yeah. Janganlah kamu berbicara kepada temanmu sedangkan kamu sedang mendengarkan. Iya. Intaha al-hadisu. Iya. Telah selesai hadisnya. Linasma'ahu marratan ukhra. hendaknya kita mendengarkan hadis sekali lagi. Iya. Yuwaqiful musajjila. Iya. Kemudian mudaris memberhentikan tape rekaman. Iya, atau matikan ya, bisa matikan. Matikan tape ya. Kita pakai istilah matikan ya, mematikan tape. Kemudian guru mematikan tape. Iqra hadzal haditsa bi us. Ya, ya, bukan bi. Mata. Ya, ya, itu ya, bukan bi. Ya. Mata. Apa? Ya usamatu. Iya. Iqra hadzal haditsa ya usamatu. Iya. Wahai Usamah, bacalah hadis ini. Jayid. Usamatu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Abi Hurairah berkata, qabbalan Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Semoga Allah meridai kepada Abi Hurairah. Meridainya, ya. Meridainya, qala berkata Abu Hurairah, qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencium Hasan bin Ali. Semoga Allah meridhoi keduanya. Wa indahu, dan di sisinya Al-Aqra'u bin Jayyin. Habisin. Habisin. Ha. Habis. Habisin. Naam, habisin itu ba bukan ya. Oh iya ya. Wa indahu Al-Aqra'u ibnu Habisin. Bisin. Iya. Dan di sisinya ada Aqra bin Habis. Iya. Faqala Al-Aqra'u, maka berkata Al-Aqra, innali asyratan minal waladi. Innali asyratan minal waladi. Innali asyratan minal waladi. Sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak. Iya. Ma qabbaltu minhum. Ma qab. Ma qabbaltu minhum ahadan. Iya. Dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Iya. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memandang kepada Aqra. Ya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad SAW? Ya. Man la yarham la yurham. Ya. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Mutafakun alaihi. Apa itu mutafak alaihi? Telah bersepakat atas hadis ini. Nah, disepakati Bukhari dan Muslim. Ya, disepakati atas hadis ini, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Ya. Terus al-mudarris. Al-mudarrisu berkata mudarris, ahsanta. Bagus. Bagus. Taib yakfi. Khalas yakfi. Barakallahu fik. Masya Allah. Ya. Terjemah mumtazah. Nah. Jazakallah. Assalamualaikum. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Aisyah di Pati, ya. Jawa Timur ya, Satya. Nah. Masya Allah. Barakallahu fik. Dan alhamdulillah juga terjemahnya cukup baik. Dan bisa mengikuti, insya Allah kami tunggu kembali nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya. Masih kita terima ya. Silakan di 0218236543. Di belakang Ummu Aisyah, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana? Dengan Iskandar dari Lampung, Pak. Masya Allah. Taib. Ahlan ya, Iskandar. Barakallahu fiik. Naam. Tafadhal ya, akhil karim. Naam. Al-mudarrisu. Ahsanta. Mada fahamta min... Mada fa... Fahimta. Mada fahimta min hazal hadithi ya... Iqra jayyidan. Ayat mara saniyah. Ahsanta. Mada fahimta min hadil min hadzal hadis ya Usamah. Fahimtu minhu an taqbilal atfal. Mada? Ait. Terjem alaw. Terjem awalan qabla an. Naam. Bagus. Iya. Apa yang engkau pahami dari hadis ini, wahai Usama? Taib, jayid, sama. Fahintu minhu an takbila an an takbila. Kenapa an? Memang takbil itu fi'il mudhari. Takbil ini fi'il atau isim? Isim tad. Isim, ma sighatu, bentuknya apa? Anna. Mada? Ay sighah, bentuk apa itu? Takbil. Takbil. Ay sighah. La afan. Hadha masdar min qabbala yuqabbilu takbilan. Fahimta? Fahimta. Masdar. Ala wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Qabbala yuqabbilu taqbilan. Jadi taqbil itu masdar. Kalau berarti masdar berarti isim. Kalau isim berarti an? Anna. Anna bukan an. Iya. Fahimtu minhu? Naam. Fahimna. Ikra. Fahimtu minhu? Ikra min hadha. Hu anna taqbila. Anna taqbila al-atfali amrun hasanun. Iya. Wa annahu yadullu ala syafaqati warrahmati. Baik, terjem. Saya paham darinya bahwasanya mencium. Saya paham minhu ay min hadzal hadis. Saya paham atau saya memahami dari hadis tersebut. Jadi saya memahami dari hadis tersebut bahwa bahwasannya mencium anak kecil adalah perkara yang baik. Iya. Dan bahwasannya menunjukkan kepada nyanya apa itu ha kembali ke mana? Wa annahu ha kembali ke mana? Takbir. An-taqbil. Jayid. Nah, bahwa mencium sahih. Ha kembali pada taqbil. Terus takbil. Karena ini maktub pada an-taqbila. Wa itu maktub pada an-taqbila. Wa annahu ay wa an-taqbila yadullu ala. Terus lanjutkan. Wa annahu yadullu ala safaqati warrahmati. Iya. Dan mencium anak kecil ada menunjukkan apa? Kasih sayang. Ya, menunjukkan kasih sayang. Ahsan. Baik. Ayah, Al-Mudarrisu ahsanta. Ya Ahmadu, ma makna qaula? Kenapa qaula? Qaulu. Kenapa qaulu? bi ayyi harakatin qara'tahu? Satus'al. Limadha qaulu? Wa idza qara'ta qaula limadha? وإذا قرأت قولي لماذا؟ نعم. فلماذا قرأت القول أو القولة أو قولي؟ قولة. قولة. لماذا؟ لماذا منصوب؟ مفعول. مفعول. طيب. ما هي فعل؟ لا يمكن مفعول بدون فعل. لا أفهم. هذا قولي مضاف إليه. أو معنى هذا مضاف. نعم. معنى هذا مضاف، قولي مضاف إليه، قولي مضاف، المحدثين مضاف إليه أو محدثين، هنا محدثين أو محدثين، محدثين نعم، هذا مضاف إليه، مضاف إليه لقول، أما قول هذا مضاف إليه لمعنى. فهمت؟ jadi qawli majrur karena dia mudhaf ilaih. Ini penggabungan dua suku kata lebih dari satu kali penggabungan. Yang pertama kata makna digabung kepada qaul. Maka itu makna tidak pakai alif lam, bukan al-makna. Nah, kemudian kata qaul mudhaf kepada muhaddisin. Maka itu mudhafnya tidak bertanwin, bukan qaulin atau qaulun. Yang kedua tidak pakai alif lam qaulnya, karena dia sebagai mudhaf untuk kata muhaddisin. Jadi qaul ini dua kali jabatan. Pertama dia jadi mudhaf ilaih, kemudian menjadi mudhaf selanjutnya karena idhafah kepada muhaddisin. Nah. Iya. Terjem. Bagus. Wahai Ahmad. Iya. Apakah arti dari perkataan al-muhaddisin? Innahada. Ma apa al-muhaddisin? Arti al-muhaddisin apa? Ma mana al-muhaddisin? Dua hadis. Dua? Dua. Ini musanna atau jama'? Jama'. Kenapa diartikan dua? Kalau dia musanna, muhaddisaini, nunnya kasrah. Sebelum ya fathah, muhaddisaini, kitabaini, qalamaini, nunnya kasrah. Sebelum ya fathah. Kalau jamak muzakkar salim, nunnya fathah, sebelum ya kasrah. Muhaddisina, ya kan, mu'minina, muslimina. Nah itu jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Ya, bukan musanna. Apa pengertian perkataan al-muhaddisin? Mana muhaddis? Muhaddisin ahli hadis. Ahli hadis dikata muhaddisin. Jadi apa makna perkataan ahli hadis? Ya, perkataan apa? Yaitu inna hadza hadisun muttafaqun alaih. Nah, itu perkataan para ahli hadis, inna hadza hadisun muttafaqun alaih. Terjem. Dari depan dan ya. Inna hadza hadisun muttafaqun alaih. Situ aja. Inna hadza hadisun muttafaqun alaih. Nah. Sungguhnya ini adalah hadis muttafaq alaih. Ya. Belum terjemahan tuh, masih itu juga tuh. Iya. Jadi sudah familiar juga ya, muttafaq alaih. Kalau itu enggak perlu diterjemahkan lagi ya. Sesungguhnya ini hadis yang disepakati atasnya. Atau ini adalah hadis yang disepakati oleh siapa? Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Taib. Ahsan, barakallahu fik. Mau bertanya? Iya, iya. Apakah mudhaf ilaih itu bisa nakirah? Mudhaf ilaih bisa. Nah. Bisa. Kitabu rajulin. Kitabu rajulin, rajulinnya nakirah, bisa. Kitabu tilmidzin. Kitab milik seorang siswa. Nah, dan ya, kalau makil iflam berarti maknanya sudah ma'rifah. Jadi bedanya adalah sisi maknanya aja. Kalau kitab tilmizi, kitab murid, bisa maksudnya apa? Murid, murid apa? Murid tersebut yang sudah maklum. Ya. Kalau kitab tilmizin, kitab milik seorang murid. Murid. Taib, ahsan, barakallahu fik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallahu. Fika barakallahu. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Iskandar. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Ya, bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin ikut mencoba untuk menerjemahkan di pelajaran ke-16, silakan kita angkat kembali. Ya, baik. Halo. Tafadhol, sudah masuk? Baik, kami sampaikan kembali di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Baik, terputus tampaknya. Kami sampaikan bagi Anda yang baru bergabung dalam pelajaran Bahasa Arab jilid ketiga, ya, pelajaran ke-16, masih dalam kaitan terjemahan dari nas dan hiwal yang terdapat di pelajaran ke-16. Kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Baik, halo. Iya, silakan. Ya, tampaknya terputus kembali. Kami berikan kesempatan juga bagi Anda yang bertanya secara langsung. Ya, secara langsung dalam kaidah-kaidah bahasa Arab di jilid ketiga ini di 0218236543. Baik, silakan dibuka di halaman 132 sampai dengan 134, ya. Baik, halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ummu Ana kembali? Iya. Baik, ahlan. Silakan ya, Mak. Mohon maaf dikecilkan volume suara radio atau televisinya. Ada feedback. Jazakillahu khair. Silakan. Ustaz. Naam, tafadhali. Dari Ahmad. Nahu. Ahmad, maknahu. Maknahu anna hadal hadisa rawahul muhaddisanil jalilanil imamul Bukhariyun wal imamul Muslimun rahimahumullah fi sahihaihima. Iya, terjemih. Artinya bahwa hadis bahwa hadis itu diriwayatkan. Hadal hadis, bahwa hadis ini. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dua orang muhadisin. Nah, muhadisani, dua orang ahli hadis. Dua orang ahli hadis yang mulia, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi Imam Muslim yang dirahmati Allah. Semoga Allah hadza doa rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Semoga keduanya dirahmati Allah gitu. Ya. Semoga Allah merahmati keduanya. Semoga Allah merahmati keduanya. Di dalam sahih ini, dalam dua buku sahih. Naam, di dalam dua kitab sahih mereka. Dalam dua kitab sahih. Sahih mereka. Itu sahihul Bukhari wa sahih Muslim. Oh ya, jadi berdua itu mengarang satu buku ya, Ustaz? Oh, bukan. Bukan, hadis ini man la yarham la yurham. Hadis ini terdapat dalam sahih Bukhari. Imam Bukhari mereka hadis sebut dan Imam Muslim juga mereka hadis sebut dengan sanad yang sama, maka dikatakan muttafaq alaihi, disepakati atas hadis ini. Arti Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam kitab masing-masing. Oh iya. Makasih Ustaz. Iya. Ahsanta. Bagus. Iya. Ya dokturu. Ana hadisun ahsin. Hadisu ahdin bil islami. Iya. Ya doktor, saya baru masuk Islam. Arju antu'allimani kaifa usolli alal mayiti. Saya harap Anda mengajari saya bagaimana menyolatkan mayit. Iya, betul. Ya. Dikuli sururin. Iya. Dengan segala senang hati. Iya. Tukabiru surat al-Fatihati. Iya. Surat al-Fatihati. Summa tukabbiru wa tusalli ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa tukabbiru watad'u lil mayyiti tsumma tukabbiru wa tusallimu wa tusallimu. Naam. Dengan segala senang hati Anda membaca surat Al-Fatihah. Tukabbiru. Anda bertakbir. Hmm. Membesarkan nama Allah. Ya. Ya, tukabbir sudah jadi apa? Bertakbir. Bertakbir. Bertakbir itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Iya. Ya. Anda bertakbir. Iya. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Hmm. Kemudian bertakbir. Hmm. Lalu membaca salat kepada Nabi Muhammad. Salawat ya. Membaca salawat. Membaca salawat kepada Nabi. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian bertakbir, iya, dan berdoa kebaikan bagi mayit. Hmm. Kemudian bertakbir dan memberi salam. Iya. Jazakallahu khairu ya dokturu. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Gitu ya? Iya. Ya, ya. Semoga Allah memberikan apa? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda. Kebaikan. Kebalasan yang baik. Semoga Allah memberi balasan yang baik kepada Anda ya, dokter. Masya Allah, ahsan, tabarakallah fik. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan muana. Bicara. Tadi saya beberapa kalimat lagi, silakan. 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut berinteraksi, silakan di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Lagi Ustaz. Iya, yang terfadli. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Usama tu. Ya, dokturu. Di ayi suratin qawlu ta'ala Warisa Sulaiman Dawuda. Iya. Al-Mudarisu. Iya, ayat usah disata asrota min suratin namri. Iya. Sama. Nam, ya, terjemih awalan. Terjemih awalan. Ya, doktor. Iya. Di surat apa? Surat Allah Ta'ala. Warisa Sulaiman Dawuda. Telah mewarisi Sulaiman Dawud. Sulaiman telah mewarisi Dawud. Iya. Dia di ayat yang ke-16 dari surat An-Naml. Iya. Ya, dokturu arju antak tutali asma'u asma'a asma'a pa'admu al-lafati syaihil islami bani tamiyata. Iya. Ya, doktur, saya mengharap engkau menuliskan untukku nama-nama sebagian pengarang penulisnya. Mana muallafat? Penulis. Kok penulis? Kalau penulis itu muallif. Sebagian nama-nama sebagian bukan muallaf, muallif, muallafat. Iya, bukan muallif ya. Kalau muallif itu pengarang, ini muallaf, muallafat. Mana muallafat? Sebagian bagian karangan. Karya, karangan, tulisan, iya. Bagian karya Syekh iya. Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Al-Mudarisu. Insyaallah. Jika Allah menghendaki. Ya ikhwanu, qadhana waktu sholat zuhur. Iya. Lamma yu'adzan. Ya tu annahu azina ghairu maujudin. Iya. Fa yakhruju ahadakum ila musalla. Mana fal yakhruj? Fa yakhruj ahadukum. Ada ahadukum. Oh, mungkin kitab lain barangkali ya. Mungkin. Kalau sini fal yakhruj aliyun. Oh iya, lain satu. Fal yakhruj aliyu. Kalau di situ apa? Ahadukum ya? Ahadukum. Oh, ahadukum ya. Baik, fal yakhruj aliyun. Fal yakhruj aliyun ila musalli wa yu'adzin. Musalla, bukan musalli, ila musalla. Ya harus aliyun ila musalla wa yu'adzin. Iya. Insyaallah. Ya ikhwan, telah datang waktu sholat zuhur dan belum ada yang azan. Ya, pantasnya sepertinya tampaknya muadzin tidak ada. Maka adalah Ali keluar kemudian. Atau ahadukum tidak apa ahadukum? Salah seorang kalian. Kalian adalah keluar salam dari kalian ke musola ya. Dan azan. Dan azan. Tapi masya Allah, ahsan. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu. Barakallahu. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Imam Abdillah. Baik, jazakallahu khair, Imam Abdillah. Telah selesai dari terjemahan nas yang terdapat di dalam pelajaran ke-16. Baik, insyaallah sudah kita cukupkan ini terjemahan saudara-saudara. Nah. Yang mau terjemah coba diterjemahkan kembali ya. Insyaallah ini mudah. Kemudian kita langsung masuk kepada tamarin latihan. Ya. Latihan. Yaitu pertama latihan terkait dengan apa? Isti'abil maudhu, yaitu penguasaan maudhu, yaitu nas yang ke-16. Nah, di sini ada 3 soal, 3 pertanyaan, nanti silakan baca dan jawab. Kemudian nanti insyaallah saya akan ajukan pertanyaan-pertanyaan bentuk lain yang terkait dengan nas ini. Tujuannya adalah untuk membiasakan bagaimana cara menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, kita berikan langsung kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan di 021-823-6543. Dan yang sudah menghubungi, untuk menghubungi kembali kami persilahkan dalam pembahasan latihan-latihan di pelajaran ke-16. Kita mulai di latihan pertama. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ummu Fatimah. Tamarinu Ajib anil as'ilatil atiyati. Iya. Al-awal, man alladhi qabbalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Alladhi qabbalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali. Naam. Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Iya, sahih. طيب ثانيا ماذا قال الأقرأ عندما رأى ذلك؟ قال الأقرأ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. نعم. طيب ما قبلت منهم أحدا. أحدا. طيب ثم ثالثا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا عليه. جيد ما شاء الله. أحسنت بارك الله فيك. أعطيكم بارك الله جزاكم الله خير. السلام عليكم. وإياك. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جزاك الله خير يا أم عبد الله. يا أم فاطمة مو معاف. Telah terjawab pertanyaannya. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 021-823-6543. Di belakang Ummu Fatimah, kami persilakan. Ya, halo. Taib, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlanya, Surya, silakan. Masya Allah, ahlan wa sallam. Ahlan wa taib, isma' jayidan. Man yuhanni'u. Man yuhanni'u abdussalam walimadha? Alladhi yuhanni'u abdussalam al-mudarrisu. Naqul madha? Man yuhanni'u abdussalam. Naqul al-mudarrisu. Al-mudarrisu yuhanni'u abdussalam. Taib, ma sababu tahni'atil mudarrisi lahu? Ma sababu tahni'atil mudarrisi lahu? Fahim tu soal? Fahim tu Ustaz. Taib. Li'anna abdassalam fauzun. Fauzun. Ya. Hadza khata'. Fauz itu ke masdar. Kenapa? Li anna Abdus Salam fauzun. Enggak bisa jawab seperti itu. Karena dia bukan isim fa'il atau isim maf'ul. Itu masdar. Sama seperti li anni naumun. Enggak bisa li anni naumun. Naum itu masdar kan? Naum. Jadi sahihnya apa? Li'anni na'imun. Harus pakai isim fa'il. Karena menunjukkan yang melakukan perbuatan. Li'anni na'im. Karena saya tidur. Tidak bisa li'anni na'umun. Nah, Ustaz. Tidak bisa li'anni julusun. Benar apa? Li'anni jalisun. Walanku li'anni safarun. La, li'anni musafirun. Jadi enggak bisa li'annahu fawz la. Idzan kaifa kaifa jawab? Li'annahu faizun. Jayyid. Li'annahu faizun atau fakifi li'annahu faza. Li'annahu faza. Iya, bisa faza atau faizun. Li'annahu faizun fi musabaqati hifdzil Qur'anil Karimi wa tajwidihi. Jayyid. Li'annahu faiz aw li'annahu faza fi musabaqati hifdzil Qur'an Karim wa tawjidihi wa tajwidihi. Jayyid. Soal tsani. Man wazza'a an-nusakh? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Jayid. Marwan, Ustaz. Marwan. Marwan. Jayid. Ajib jawab kamil. Jawab kamil. Man wazza'a. Allazi wazza'a. Man wazza'a nusakha. Al-jawab. Marwan wazza'a nusakha. Hakadha. Marwan wazza'a nusakha. Taib, itu saya yang bertanya ya. Coba antum kembangkan pertanyaan dengan kalimat yang ada sini. Ya Marwan, wazzi' hadhi nusakha 'ala talabati. Coba bikin pertanyaan di mana di situ ada jawabannya. Bagaimana cara antum mengembangkan kalimat ini dalam bentuk pertanyaan? Tadi sudah saya contoh tadi, man wazza'a nusakh, ya. Jadi Marwan wazza'a nusakh. Mungkin paling tidak coba bikin dua bentuk pertanyaan. Dua bentuk pertanyaan dari kalimat itu sendiri. Ini perlu melatih ya. Melatih membuat kalimat dalam bentuk pertanyaan dan harus kaidahnya benar. Man amaro marwana. Jayid, ahsan. Man amara marwana. Belum sempurna itu, belum lengkap. Lengkapin. Man amaro marwana. Waza'an nusakho. Lah, nah ini salah kan? Gak bisa man amara. Man amara marwana. Waza'an nusakh. Wazza'an nusakh. Wazza'an itu kan fi'il madhi. Naam Ustaz. Iya. Jadi perhatikan. Man wazza'a. Man amara. Marwana. Marwan maf'ul bi kan? Naam. Nah. Kemudian apa yang diperintahkan? Maka bikinlah dalam kalimat. Berapa-apa? Dalam bentuk masdar. Man amara marwana bitawzi'i hadhihi nusakhi. Hakadha. Tambah lagi alat talabati. Man amara marwana tawzi'i hadhihi nusakho alat hadhihi. Kenapa nusakho? Hadhihi nusakhi. Nah, nusakhi kenapa hadhi itu sudah menjadi mudhaf ilaih. Tauzi, karena di sini kita pakai masdar. Kalau di kitab pakai apa? Fi'il kan? Wazza. Nah, Ustaz. Di situ kan wazza, ya kan? Wazza itu kan fi'il amr kan? Fi'il amr. Nah, makanya hadhi nusakha. Nusakha itu badal daripada hadhi, karena hadhi itu maf'ul bi. Nah, sedangkan di sini adalah masdar. Idhafa. Man amara marwana bitauzi'i hadhi nusakhi ala talabati. Hakada a'id. Man amara Marwana li tawzi'i hadhihi an-nusakhi 'ala talabati. Hakada, ini perlu melatih bikin pertanyaan. Taib, ajib anta nafsuk. Jawab sendiri. Al-mudarrisu amara Marwana. Hakada, al-mudarrisu amara Marwana bi tawzi'i hadhihi an-nusakhi 'ala talabati. Taib, hadha jayyid. Soal thani. Bagaimana? Ma waza'a Marwanu 'ala talabati? Al-jawab waza'a Marwanu An-nusakha 'ala talaba. Taib, masih bisa satu soal lagi. Bikin. Ilaman Marwanu waza'a an-nusakha. Nah, salah, jangan pakai ila. Lihat huruf jar yang ada situ. Waza'a 'ala sa? Kalau dia pakai ala, pakai ala juga kalau jadikan pertanyaan, pakailah huruf jarnya. Alaman. Bagaimana tulisannya? Bagaimana tulisannya, bikin pertanyaannya? Alaman. Ya. Ini alaman. Nah, ini jadinya. Alaman. Alifnya pakai alif begini. Alif ke atas, bukan alif bengkok. Jangan alaman begini. Oh, gitu Ustaz. Iya. Ini bukan pertanyaan. Mafhum? Nah, ini untuk membedakan pertanyaan atau bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan begini, alaman. Oh. Alama, juga alama. Atas apa? Manya itu istifham. Istifham, tapi dia tidak pakai alif. Tidak pakai ini alif. Amma yatasa'alun, ya kan? Oh iya, Ustaz. Amma, asalnya an ma. Ya kan? An ma. Pertanyaan kan? Kemudian dijadikan pertanyaan, enggak boleh pakai alif. Kemudian idghamkan, kena nun dengan mim atau jadi idgham. Hah? Idgham bi ghunnasa. Tulis begini, amma. Iya. Maka lihat Al-Qur'an, amma yatasaalun. Karena yang ditanya itu sesuatu bukannya berakal, pakai ma. Kalau yang ditanya itu berakal, pakai man. Amman. Sini alaman. Alama. Ya, kerja siapa? Arab talabakan. Talabakan berakal. Berarti pakai man. Alaman. Alaman. Iya. Alaman. Alaman. Waza'a Marwanu an-nusakha. Jayid. Alaman waza'a Marwanu hadhihi an-nusakha. Nah, begitulah cara. Al-jawab. Waza'a Marwanu ala talabati. Hadhihi an-nusakha ala talabah. Atau diganti dengan domir. Wazza'aha. Marwanu. Wazza'a Marwanu ala talabah. Iya. Ahsan, tabarakallah fik. Wafik, barakallah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Wafika, barakallah. Ini perlu juga serisan ya, melatih bikin pertanyaan. Sebab ini ada kaedah-kaedah ya, untuk cara bikin pertanyaan. Sebab kalau enggak dilatih, gimana nanti bertanya kepada orang? Karena bertanya itu juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk komunikasi ya. Justru lebih banyak komunikasi adalah bertanya ya. Ya, ini perlu dilatih. Nah, seperti ada hiwar ini, makanya hiwar ini kalau dia bentuk apa kalimat-kalimat pendek ya mungkin bisa dilatih lah ya, untuk dihafal dilatih. Sebab itu enggak perlu dihafal, diucapkan berkali-kali akan menjadi familiar itu sehingga insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah sehingga teringat terus bentuk pertanyaan. Ya. Nah, tadi ini saya berikan contoh ya, ya, bagaimana cara bikin pertanyaan dan bisa dikembangkan, bisa dikembangkan. Tapi mungkin waktu jual asarisan ya. Insyaallah kita bertemu lagi di apa pekan akan datang ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita Khairuddin di Samarinda, Beliau bertanya seberapa penting belajar ilmu balaghah, Ustaz? Dan ya, dibandingkan ilmu nahwu, dan apa manfaat daripada pembelajaran ilmu balaghah? Sawkhair. Ilmu balaghah itu penting. Tidak bisa terlepas daripada bahasa. Masyaallah. Ana tanyalah kepada antum yang bertanya ini. Di dalam bahasa Indonesia itu ada kaedah, ya, ada kaedah bahasa Indonesia dan ada juga sastra. Ya. Nah, sekarang saya tanya, sejauh mana pentingnya sastra dalam bahasa Indonesia? Nah, saya yakin semuanya kita mengatakan sastra itu sangat penting. Ya, sangat penting sastra. Nah, untuk apa? Pertama, supaya bahasa itu lebih apa? Lebih bagus dan lebih halus, ya. Ya. Dan orang ketika mendengar bahasa yang menggunakan sastra itu enak didengar. Ya, enak didengar. Apalagi kalau dia sebagai penceramah, ya, dengan bahasa-bahasa yang mengandung sastra, maka audiens atau para pendengar atau mad'u atau orang yang ceramah itu dengan mudah untuk menerima. Itu satu. Yang kedua, sastra ini terkadang apa? Memiliki makna beda, maksudnya beda, ya, maksud lain. Ya, nama ilmu balaghah. Ini ada ilmu bayan, ya. Itu bagian balaghah. Ilmu badi, badi itu ilmu untuk mengindahkan apa? Mengindahkan kalam, ya. Kemudian ilmu bayan. Nah, di situ akan dipelajari ada namanya istiarah, ada namanya majaz, ada nanti kalimat hakikah, ada majaz, kinayah dan seterusnya. Nah, itu bagian daripada balaghah. Nah, sekarang kalau kita melihat umpamanya nas ini maksudnya apa, terkadang belum tentu makna hakiki, ya. Ya. Betul, sebelum dipahami makna majaz, tapi harus dipahami makna hakiki dulu. Ya. Kalau ternyata tidak bisa dipahami makna hakiki, berarti masuk kepada makna majazi. Ini bagian kajian balaghah. Ya, kajian balaghah. Itu bagian sastra. Ya, umpamanya apa? Was'alil qaryah, kan? Ya. Was'alil qaryah itu Al-Qur'an Karim. Apa makna hakikinya? Bertanyalah kepada kampung. Kampung kan enggak bisa ditanya. Kampung itu kan benda, tempat. Tapi yang dimaksud apa? Ahlul qaryah. Ahlul qaryah. Sukan. Iya, sukan, penduduknya. Jadi berarti ada kalimat dibuang di situ. Ini bagian daripada apa? Bagian daripada balaghah. Demikian juga tajri min tahtil anhar. Allah pakai bahasa yang indah. Tajri min tahtil anhar. Apa artinya? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masa sungai mengalir? Yang mengalirkan airnya. Nah, ini bagian kajian balaghah. Itu apa? Disebutkan tempat, tapi yang dimaksud adalah yang menempati. Jadi disebutkan tempat, tapi yang dimaksud adalah yang menempati. Itu apa? Air. Itu yang dimaksud. Tajri min tahtil anhar. Nah, kalau dipakai dengan apa? Tajri min tahtil miyahu. Itu bahasanya kurang indah. Ya, mengalir di bawahnya air, kan? Itu tidak indah bahasanya. Tapi Allah menggunakan tempat air itu. Itu yang mengalir. Tajri min tahtil anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Padahal bukan sungai yang mengalir, tapi air. Termasuk bahasa kita, kan? Terjemahannya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini bagian daripada balaghah, itu disebut dengan sastra, dan itu penting dipelajari karena ini terkait dengan maksud juga. Taib. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fik. Taib, kami akan kembali pertanyaan berikutnya masih terkait dengan bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab yang dibahas atau dipelajari, apakah juga bisa digunakan dalam memahami nas Al-Qur'anul Karim, karena ada bahasa keseharian, ya, bahasa komunikasi, betul, dan ada bahasa Al-Qur'an, Ustaz. Betul, Ustaz. Betul. Itu tidak dipungkiri bahwa bahasa Al-Qur'an itu tidaklah disama, tidak sama dengan bahasa sehari-hari. Ya. Walaupun bahasa sehari itu merupakan bagian daripada bahasa Arab, ya. Bahasa Arab, Al-Qur'an juga bahasa Arab. Kenapa saya katakan tidak sama? Karena Al-Quran itu bahasanya tinggi, mengandung bahasa sastra yang tinggi. Sementara bahasa kita sehari-hari ini, apa? Bahasa-bahasa biasa-biasa saja. Bahasa biasa-biasa saja. Maka itu kalau bahasa Al-Quran, itu harus dipelajari. Hatta orang Arab pun harus mempelajarinya. Nah, harus mempelajari. Makanya Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ta'allamul arabiyyah. Pelajari bahasa Arab. Ya, maksud itu apa? Betul-betul dipelajari itu bahasa termasuk sastranya. Ya, karena itu bahasa Arab itu maka bahasa dikatakan lugha fusha. Ya, bahasa itu masuk lugha fusha. Fusha itu adalah isim tafdil daripada afsa. Kalau afsa apa? Afan itu muannas, itu isim tafdil bentuk muannas. Mudzakarnya afsa. Jadi afsa itu lebih fasih. Ada kalimat fasih itu, lugha fasiha. Arti lugha fasiha bahasa fasih ya. Bahasa fasih itu bahasa yang cukup bagus ya. Ya. Tapi tinggi lagi ada kata afsah, lebih fasih lagi. Maka dikata lughah al-fusha. Kenapa kata fusha? Karena lughah itu muannas. Karena di sini apa? Karena dia sebagai na'at, lughah al-fusha. Jadi bahasa itu lughah, bahasa Al-Quran ada lughah fusha. Nah, bahasa yang lebih fasih. Arti bahasanya lebih tinggi lagi. Dari sisi kata, kemudian Allah memilih kata, merangkaikan kata demi kata, itu kata-kata pilihan. Arti kata apa? Maknanya apa? Sinkron, sangat cocok. Nah, sangat cocok. Nah, coba kalau kita mengkaji tafsir dan di sisi balaghahnya, subhanallah, tidak ada kata-kata Al-Quran itu yang tidak sinkron satu sama lainnya. Satu sama lainnya. Contoh ketika Allah mencerita tentang neraka, biasa umumnya apa? Di akhir apa? Azab kan. Nah, ketika Allah menceritakan surga, biasanya di ujungnya apa? Rahman atau maghfirah dan seterusnya. Jadi setiap kata itu Al-Quran, satu ayat, kata demi ayat itu sangat apa? Sangat cocok. Nah, maka dikatakan bahasa Al-Quran itu sangat tinggi bahasanya. Dan kata-kata Al-Quran itu memiliki kandungan makna yang cukup luas. Nah, cukup. Artinya satu kata dia mengandung makna banyak, mencakup semuanya. Contoh, Rabb, katakan Rabbil alhamdulillahi Rabbil alamin. Kata Rabb kan? Nah, arti Rabb, Rabb itu maknanya dia kena Rabb yurabbi. Juga Rabb artinya bagaimana apa? Mudabbir, mengatur, ya. Jadi Rabb bermakna apa? Mengatur. Jadi satu kata mengandung makna yang memiliki kandungan makna yang lebih dari satu kata terkadang. Nah, maka itu apa? Maka bahasa Al-Quran itu Masya Allah adalah bahasa yang sastranya tinggi. Ya. Maka itu apa? Yang kita ini pelajari baru sebatas bahasa apa? Bahasa sehari-hari ya. Ya. Bukan berarti ini enggak penting. Penting bagaimana kita mau apa? Mau mempelajari bahasa Al-Quran sementara bahasa yang sehari-hari seperti ini kita tidak kuasai. Jadi belajar itu bertahap, ya, bertahap. Pelajari bahasa komunikasi, ya. Nanti selanjutnya bahasa yang tinggi lagi. Nanti bahasa masuk bahasa kitab, ya. Kemudian masuk ke bahasa lebih ya apa syarah Al-Quran dan syarah apa hadis itu juga bahasa digunakan para ulama yang ahli nahu, ya terutama kan. Nah, karena para ulama itu jelas mereka ahli nahu. Kemudian baru kita mengkaji Al-Quran dari sisi bahasanya dilihat, ya, Masya Allah. Taib, ya. Ya. Apakah perbedaan antara ma akra'u dengan ma ana biqari'? Ya. Apakah yang pertama memiliki makna dia tidak bisa sama sekali? Dan bedanya dengan la akra'? Jazakallahu khair. Iya. La akra itu pernah sudah kita sampaikan bahwa ya jadi dua ya ma akra ya nah. Ma akra ma itu ketika masuk kepada fi'il mudhari itu nafyul khalis nafyul khalis zaman al hal menafikan murni di zaman sekarang saat bicara ya saat bicara jadi ma akra saya tidak membaca arti apa saat ini saya enggak bisa baca mungkin karena saya sakit. Ya, mungkin saya sakit gigi, kan gitu. Ma ashrabul qahwa tal'an. Nah, ma ashrabul qahwa. Saya tidak minum kopi. Maksudnya sekarang. Ya, tapi entar atau besok minum, ya gitu. Berbeda kalau la ashrabul qahwa. Nah, kalau ashrabul qahwa bisa jadi maksud apa? Saya tidak memang tidak minum kopi. Nah. Nah, jadi ma ana biqari. Ya, saya tidak apa? Ma ana biqari. Saya tidak membaca. Artinya saya tidak bisa baca. Berarti dengan ya. Ma aqra itu. Beda ma aqra dengan ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Ya, berarti saya bukan orang yang bisa baca. Memang Rasulullah memang tidak bisa baca. Ya. Bukan berarti ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa menunjukkan bahwa beliau apa? Mempunyai lemah, tidak. Ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau nabi yang tidak bisa baca? Ya. Bukan berarti bodoh. Beliau cerdas, pintar. Sengaja Allah tidak menjadikan beliau bisa baca. Tujuan hikmah di balik itu apa? Supaya jangan ada tuduhan-tuduhan, terutama orientalis, terus menuduh bahwa Al-Quran itu merupakan apa? Karya beliau, karya Muhammad. Nah, kalau seandainya karya beliau, dari mana beliau bisa menulis? Orang menulis berarti dia harus bisa baca, kan? Ya, tentu ada rujukan referensinya dari mana. Nah, makanya banyak tuduhan bahwa Muhammad itu mengambil apa Al-Quran itu dari mana? Dari nabi-nabi terdahulu, ya, dari Injil, dari apa Taurat dan seterusnya, dari apa pendeta-pendeta. Nah, ini tuduhan yang tidak punya dalil, yang dalil yang tidak punya hujjah, ya. Jadi bisa sangat bisa dibantah, ya, dengan Rasulullah SAW mengatakan ama ana biqari. Nah. Itu sudah jelas. Kalau dia bisa baca, tentu mungkin mereka mudah orang menuduh, kan? Dengan itu, dengan sudah terbantahkan. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami angkat dari pertanyaan yang masuk. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, faedah yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan. Coba antum apa? Melatih kembali, ya, membuat kalimat-kalimat dalam bentuk pertanyaan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan akan datang. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.